الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Naam, dimas tepat dan berkata Syekh bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah setelah Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ya, walam yatrukna hamalan, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut dimasuk surga, dan barang siapa yang tidak mentaati rasul tersebut dimasuk neraka. Ayat dimas. Baca syaratnya. Ya. Berarti footnote yang berapa? Lama kana til ibadah. Nah. Islam Madinah. misdaq. Wahada misdaquhu. Misdaquhu. Wahada misdaquhu kathiru fi al-Qur'ani. Qala ta'ala man yuti'i rasula faqad ata'a Allah. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Wa qala subhana wa in tuti'uhu tahtaru. Wa qala ta'ala wa ati'u rasula la'allakum turhamun. Faman ata'ahu ihtada wa dakhala jannata. Faman asahu dhalla wa dakhala an-nara. Qala sallallahu alaihi wasallam kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya rasulullah, ya rasulullah, wa man aba. Qala man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Fa qawluhu aba ay aba'an yadkhulul jannata. Wa qala la yasma'u bi yahudiyyun wala Yahudiyun wala Nasraniyun. Summa la yu'minu billadhi jittu bihi illa dakhala an-nar. Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nar. Wa hadha huwa al-fariqu bainal mu'minin wal kafirin. Berkata Syekh, bal arsalahu rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, siapa yang mentaati Rasul tersebut dia masuk surga, siapa yang tidak mau taat pada Rasul tersebut maka dia masuk neraka. Ya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, dari mana tadi dibaca di Mas pertama lamma kanat ya. Maka lamma kanatil ibadatu, maka ketika ibadah tersebut la yajuzu an na'khudaha min istihsanina, kita tidak boleh mengambil ibadah tersebut, artinya kita tidak boleh menerapkan suatu ibadah tersebut dari sangkaan baik kita. Au taqlidi fulanin, atau karena taklid kepada si fulan. Wa allanin, atau karena si Allah. Ya. Minan nas, dari kalangan manusia. Namun dari ketian ya Pak, para ulama ketika terutama mustahidun, ya, ketika mereka mengurai dalil, menggali hukum dari dalil yang mereka adalah memiliki ahliyah, kemampuan, keahlian di situ, dan mereka yang berhak, kemudian mereka menyimpulkan berdasarkan dalil, berdasarkan dalil ini maka kesimpulannya adalah begini. Nah, maka kita terapkan taklid yang demikian itu tidaklah tercela. Ya, itu tidaklah tercela. Kenapa demikian? Karena kita tidak memiliki perangkat untuk menggali hukum dari dalil yang kita ketahui. Kita mungkin sebatas hanya tahu dalil atau hafal. Hafal pun cuma terbatas. Ya. Namun kita tidak tahu wajhul istidlal, turukul istidlal. Ini dalilnya am atau khos, mutlak atau muqayyad. Ini zahir apa nas? Hah? Ini yang mujmal apa yang sudah tafsir. Gimana kita enggak ngerti ini nasikh atau mansukh? Nah, kita enggak ngerti, cuma sebatas tahu dalil. Maka beramal dengan dalil yang kita ketahui berdasarkan keterangan para ulama, ini adalah perkara yang terpuji. Tidak tercela. Ya, bisa dipahami di sini. Justru suatu sikap yang jauh dari tawadhu ketika menerapkan dalil berdasarkan kesimpulan sendiri. Nah, ini berarti tidak mau tawadhu mengikuti arahan ulama. Enggak punya pijakan yang baku, kemudian gaya-gayaan menerapkan dalil. Menurut saya yang rajih begini, jadi begini, maka begini. Wah, semua dia yang memberi keputusan. Tidak demikian. Ya, jadi jangan salah dipahami. Karena Syekh Shalal Fauzan sendiri beliau punya buku fikih, Mulakhas Fikihah. Lihat buku-buku beliau apa yang beliau sampaikan itu banyak semua merupakan pilihan-pilihan dari madhab Hanbali. Ya. Pilihan-pilihan dari madhab Hanbali. Bisa dipahami sini ya. arsalallahu ilaina rasulan. Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yang rasul tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana kita beribadah kepadanya. Li'annal ibadati tawqifiyatun. Karena yang namanya ibadah itu urusannya adalah taufik dari Allah. Ya, tawqifiyatun, tawqifiyah. Artinya berdasarkan wahyu. La yajuz ayyu abadallahu, tidak boleh Allah diibadahi bi syai'in illa bima syara'ahu. Dengan sesuatu hal yang kecuali yang Rasul SAW syariatkan. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh para ulama, terutama empat madhab, itu mayoritas, ya, mayoritas itu semua adalah berdasarkan syariat. Ya. Maka keliru kalau orang-orang yang menuduh empat madhab itu keluar dari syariat atau tidak berlandaskan syariat. Ini keliru dan konyol. Maka ibadat semuanya adalah tauqifiyah, berdasarkan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka hikmah dari diutusnya Rasul adalah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana mereka beribadah pada roh mereka. Maka para Rasul mencegah mereka, mencegah umat dari berbuat syirik, berbuat kufur kepada Allah. Ini tugas utama Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada suatu kaum yang menyeru kepada kaumnya, ya, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, peribadatan yang disembah selain Allah. Maka inilah tugas para Rasul alaihim assalatu wassalam. Ya, tugas para Rasul demikian. Walaupun di umat, pada umat terdapat kemungkaran-kemungkaran berupa kemaksiatan, namun tetap fungsi utama dari para Rasul ialah mengentaskan kemusyrikan, mengajarkan kepada umat tauhid. Contoh kaum Nabi Lut alaihissalam. Ini dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali di buku beliau Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Ya, bahwasanya kaum Nabi Lut yang mereka terjangkit suatu penyakit yang menjijikan, yaitu homoseksual riwayat, itu terjadi akibat bobroknya tauhid. Dan Nabi Lut alaihissalam bertugas mendakwahkan mereka untuk mentauhidkan Allah, bukan sekadar untuk mengajak mereka agar meninggalkan homoseksual. Iya benar, tetapi tugas utamanya ialah apa? Mengajak kepada tauhid. Bahkan ketika belum terjadi kesyirikan sekalipun, lihat dari masa Nabi Adam sampai kesyirikan sebelum masa namanya Nabi Nuh, tidak ada kesyirikan. Namun semuanya para nabi yang hadir dari sebelum Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, ya, yang mengajak umat itu semua di atas tauhid. Buktinya apa? Tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan. Barulah, ya, sebelum di masa Nabi Nuh, mereka berbuat kesyirikan. Baik. Mana lagi? Walihada yakulu alaih salatu wassalam, oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka ibadah, ini namanya ibadah, dia tauqifiyatun. Bid'ah, segala macam bid'ah, mardudatun, tertolak. Khurafat, tertolak. Taqlidul a'ma, taqlid buta, itu marfudun, ditolak. Ya. Kalau makanya kalau mau taqlid itu taqlid melek. Taklid melek. Apa itu taklid melek? Nah, taklid melek itu kita tahu pertama siapa yang kita taklidi. Misal Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. Ya. Kalau kita enggak tahu dalil, ya, enggak masalah. Orang awam memangnya mesti tahu dalil. Ya. Orang awam, kamu ibadah gini kenapa? Ayo, mana dalilnya? Ya, had dalilan ala dalik. Mana orang awam apa? Sementara mereka mesti sholat. Iya enggak? Mereka mesti sholat. Sholat adalah kewajiban. Kalau enggak mereka kufur. Ya, atau dalam mazhab Syafi'i kalau enggak kufur ya dibunuhlah. Ya mereka punya konsekuensi dari kalau mereka enggak sholat. Sementara kalau mereka mau beribadah mesti menggali dalil, buka kitab, belajar bahasa Arab dulu, belajar usul fikih, poin fikih, lah baru sholat. Gimana ceritanya? Ngapalin dalil, baca Bulughul Maram, baca Kutubus Sittah. Loh, gimana? Orang awam, gimana ini? Sementara mereka mesti berapa beribadah, ya. Nah, jadi mereka, ya udah, mereka taklid kepada yang mereka anggap sikoh. Dan ini perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka madhab dia adalah madhab muftinya, madhab imamnya. Ya, ketika imamnya berfatwa menyebutkan dalil berdasarkan ini, itulah dalilnya. Walau dia enggak hafal. Walau dia enggak hafal dalilnya. Ya, taklidul a'ma, taklid yang buta tercela. Itu ikut-ikutan mau apa-apa enggak peduli. Ya. Enggak peduli. Terus juga sesuai hawa nafsu, pilih-pilih. Kalau mau nikah pakai madzhab Hanafi, ya enggak apa-apa nih, enggak ada saksi, enggak ada wali nih. Kalau mau nazar pakai madzhab lain lagi, zahiri. Kalau mau ini sesuai enak-enaknya. Ini enggak benar ini. Mana lagi berikutnya? La tukhadhu al-ibadatu illa bi syari'ati allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidaklah diterapkan, diambil kecuali berdasarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Syekh menyatakan bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu beliau adalah Muhammad penutup para nabi alaihi salatu wasalam. Allah mengutus beliau agar beliau menjelaskan kepada kita limadza khuliqna, kenapa kita diciptakan, dan menjelaskan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah. Dan beliau melarang kita untuk berbuat syirik dan kekufuran, maksiat. Maka inilah fungsi tugas Rasulullah SAW. Dan beliau telah menyampaikan kepada kita dengan penyampaian yang jelas. Beliau telah menunaikan amanah, menasihati umat alaihi salatu wassalam, menjelaskan kepada kita. Waddoha, sama ya. Menjelaskan. Watarokna alal mahajjatil bayda. Beliau meninggalkan kita di atas bukti yang jelas, yang putih, yang malamnya seperti siangnya, yang tidak ada yang melenceng darinya kecuali dia binasa. Maka inilah sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, ya, untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kemudian kata Syekh, faman ata'ahu dakhala jannah. Ya. Faman ata'ahu, siapa yang taat pada beliau, fima amara. Taat terkait terhadap apa yang Rasul perintahkan, maka dia masuk surga. Waman asahu, siapa yang tidak mau taat, fima naha anhu. Terhadap apa yang Rasul larang, dakhala nar. Maka dia masuk neraka. Ya Allah perintahkan kita demikian. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fadahu wa taqullaha innallaha syadidu al-iqab. Apa yang diberi rasul, dibawa rasul, lakukanlah. Yang dilarang oleh rasul, ya, tinggalkanlah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan pada kalian, maka lakukanlah semampu kalian, kata Nabi SAW. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Tapi apa yang aku larang kalian tentang suatu hal, maka jauhilah. Wa hadha misdaquhu. Misdaq itu dalilun ala sidqihi. Dalilun ala sidqihi. Maka inilah dalil akan kebenaran beliau. Maka dalil kebenaran beliau katsirun fil Qur'an. Sangat banyak sekali. Itu kebenaran apa? Kebenaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyatakan di atas. Benarnya apa yang diucapkan oleh Syekh ini banyak sekali dalilnya di Quran. Ya, wa may yuti'ir rasul faqad aqata Allah, siapa yang taat pada rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, Allah taala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznihi. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar rasul tersebut ditaati dengan izin Allah. Wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian mentaati rasul tersebut, kalian mendapatkan petunjuk. Wa ati'u rasul la'alakum turhamun. Taatilah rasul agar kalian dirahmati. Ati'u Allah, ati'u rasul, begitu kan. Banyak. Ya. Faman ata'ahu, maka barang siapa yang mentaati rasul, ihtada, dia mendapat petunjuk dan masuk surga. Namun siapa yang tidak mentaati rasul, maka dia sesat masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum yadkhulu kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Ya, semua di antara kalian semua masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggak mau? Maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat padaku, dia masuk surga. Siapa yang tidak taat padaku, dia masuk neraka. Kemudian, faqauluhu faqad aba, kecuali yang tidak mau, ay aba ayadkhula al-jannata, itu menolak masuk surga. Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi Yahudi wala Nasrani thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhala an-nar. Ya. Tidaklah yang mendengarku, mendengar namaku, ya, tidaklah seorang Yahudi, Nasrani, ya, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, yaitu Islam, maka melainkan dia adalah masuk neraka. Maka barang siapa yang mentaati beliau alaihi salatu wasalam, dia masuk surga. Barang siapa yang tidak mau taat kepada beliau alaihi salatu wasalam, dia masuk neraka. Hadza huwal fariqu bainal mu'mini wal kafiri. Inilah perbedaan antara mukmin dan kafir. Ya, kemudian dua dalil. Dalilnya ialah inna arsalna ilaikum rasula kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahum akhdaw wabila. Ya, sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya, kemudian maka Fir'aun memaksiati, tidak mentaati rasul tersebut, yaitu Musa, maka kami adab dia. Ya, dengan adab yang keras. Nah, baca syarahnya di sini. Harga. Ala irsali rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhudnahu akhda wabila. Qauluhu ta'ala inna ad-damiru raji'un ila Allahi subhanahu wa ta'ala wa hadha damiru mu'adzami nafsihi li'annahu azimun subhanahu wa ta'ala. Arsalna kadzalika hadza dhamirul 'azamati wa ma'na arsalna ba'asnahu wa auhayna ilayhi ilaikum ya ma'syara tsaqalaini tsaqalaini al jinni wal insi khitabun li jami'in nasi li anna risalata hadhihi rusuli ammatun rasuli ammatun li jami'in nasi ila an taquma as-sa'atu rasulan wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam syahidan alaikum ay inda wahi subhanahu wa ta'ala yauma qiyamati bi annahu ballagukum risalata wahi wa aqama hujjata alaikum kama qala ta'ala rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin nasi ala wahi hujjatum ba'dar rusul. Ala ahada yawma qiyamati yaqulu ana lam adri anni makhluqun lil ibadati wa ana lam adri madza yajibu alayya wa lam adri madza yuharramu alayya madza yahrum alayya la yumkinu an yaqula hadha li anna ar-rusula alayhi musallatu wassalamu qad ballaghathum wa hadhihi al-ummatu muhammadiyyatu tashhadu alayhi. Nah, terus lanjut review. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih. Qala ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Fa hadhihi al-ummatu tashhadu 'alal-umami as-sabiqati yawma al-qiyamati anna rusulaha ballaghatha risalatallahi risalatillahi bima yajidunahu min kitabillahi azza wa jalla li anna allaha qassa alaina naba'al umami as-sabiqati war rusuli wa ma qalu naba'al umami as-sabiqati war rusuli wa ma qaluhu li umamihim. Kullu hadha arrafnahu min kitabillahi azza wa jalla alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. ويكون الرسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام عليكم يا أمة محمد شهيدا يشهد عليكم عند الله أنه أقام عليكم الحجة وبلغكم الرسالة ونصحكم في الله فلا حجة لأحد يوم القيامة بأن يقول ma balagoni shay'un min nadirin hatta al-kuffari i'tarifuna indama yulqawna fil nari. Qala ta'ala kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum qadruha alam yakun nadir. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نعم. طيب. بس ويقولون للرسل أنتم في ضلال فهم يكذبون الرسل ويضللونهم. ويضللونهم. Dari baca dari atas dulu ya. Dari wadali. Ya, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wadali ay ala irsali rusul. Dari atas diutusnya rasul, para rasul sallallahu alaihi wasallam, ialah firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdahu wa bila. Nah, maka kata Syekh, maka firman Allah, inna, ya, sesungguhnya kami, itu domir roji' ilallah. Roji'un ilallah. Domir kami itu kembali kepada Allah. Bukan maknanya Allah itu ada kami itu banyak, bukan. Tapi tunggal. Biasa orang Indonesia aja gitu. Ngomong satu, dia sendiri. Tapi dia ngomong kami. Ya, kami mewakili. Ya, kami berharap. Padahal dia sendiri. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kami-kami ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ya. Itu maksudnya adalah ini adalah domir al-mu'azzami, nafsahu, domir yang mengagungkan dirinya sendiri. Dia nahnu 'azimun karena Allah 'azim. Maha agung. Paham sini ya? Itu bukan maksudnya Allah itu banyak. Orang musyrikin Quraisy mereka paham bahasa Arab. Mereka tidak ada yang mencela atau meragukan keesaan Allah dari sisi kalimat domir ini, enggak ada, ya, enggak ada pernah dari riwayat Abu Jahal, Abu Lahab itu enggak ada mengkritisi keesaan Allah dari sisi domir ini, kami, enggak ada. Mereka dengar Quran, enggak ada. Nah ini kalau ada yang kayak begitu gaya-gayaan, maka dipastikan dia adalah orang bodoh, ya, kafir dan bodoh. Ya, kecuali orang Islam yang bertanya, enggak paham. Biasa orang Nasrani. Orang Nasrani ini mereka dolun, sesat, bodol. Tapi mana lagi berikutnya? Bal arsalna ilaikum inna arsalna, kami mengutus. Demikian pula dengan domir adhamah tadi. Makna arsalna ba'atsna, kami mengutus. Wa wahaina ilaihi, kami mewahyukan padanya. Ilaikum, kepada kalian wahai ma'asyarah sakalain, wahai para dua makhluk, jin dan manusia. Maka khitab ini, ya, ini diarahkan kepada seluruh manusia. Karena risalah Rasul ini, kerasulan Nabi Muhammad SAW ini, itu umum mencakup semua manusia sampai hari kiamat tegak kelak. Bahkan kepada jin, ya. Rasulan yaitu inna arsalna ilaikum rasulan, itu Muhammad SAW. Syahidan alaikum, yang menjadi saksi bagi kalian itu di sisi Allah kelak pada hari kiamat, bahwasanya biannahu ballagakum risalat Allah, bahwasanya rasul tersebut telah menyampaikan kepada kalian risalah Allah, telah menegakkan hujah kepada kalian, sebagaimana Allah taala berfirman, rusulan mubasysyirin wa munzirin, para rasul yang sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, lihalla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Supaya manusia enggak punya hujah lagi di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Fala ahada yaumal kiamati, maka tidak ada seorang pun di hari kiamat kelak yang menyatakan, oh saya enggak tahu bahwasanya itu saya ani makhlukun lil ibadah. Saya diciptakan untuk ibadah. Di rumah dia ada Quran. Ya. Ataupun kalau dia di rumah dia enggak ada Quran, dia bisa mencari tahu. Lewat internet bertanya dan seterusnya. Bahwasanya Allah berfirman, ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ya, dia ada alasan lagi. Saya enggak tahu saya diciptakan untuk ibadah. Saya pikir saya diciptakan untuk cari makan, eksis, hidup, cari duit, memperkaya diri. Saya enggak tahu. Maka jangan diadab saya. Ada uzur kayak begini? Enggak ada. Ana lam adri madza yajibu alayya, saya enggak tahu apa kewajiban saya. Walam adri madza yahrumu alayya, saya enggak tahu apa yang diharamkan buat saya. Ya, ini enggak mungkin seorang menyatakan demikian. Kenapa? Karena para rasul alaihim assalatu wassalam telah menyampaikan kepada mereka. Ya. Dan umat ini, umat Muhammadiyah, itu umatnya Muhammad, telah menjadi saksi atas hal tersebut. Enggak ada alasan lagi. Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, menyatakan, enggak tahu kok. Al-Quran menceritakan pada kita. Ya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Waktu kata Ibrahim tuh kepada kaumnya, kami mengingkari kalian. Dan apa yang kalian sembah selain selain Allah. Nah, maka umat ini menjadi saksi atas mereka. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, yang pertengahan, yang adil. Litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan rasul pun menjadi saksi atas kalian. Maka umat ini menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya pada hari kiamat kelak, ya, bahwa para rasul telah menyampaikan kepada umat-umat sebelumnya itu risalah kerasulan Allah, ya, dengan apa yang mereka dapati di Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Taala qassa 'alaina, telah mengkisahkan kepada kita berita-berita tentang umat-umat sebelumnya, para rasul, dan apa yang rasul katakan kepada umatnya. Ya enggak? Kullu hadza arafnahu min kitabika. Kita semua ini kita ketahui dari Al-Qur'an. Yang tidak ada kebatilan datang dari kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Enggak ada kebatilan dari Al-Qur'an. Ya. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan oleh Allah yang Maha bijaksana, yang Maha terpuji. Wa yakunu rasul, dan rasul tersebut yaitu Muhammad SAW alaikum, menjadi kalian wahai umat Muhammad syahidan, akan menjadi saksi. Dia menjadi saksi atas kalian di sisi Allah kelak, bahwa beliau alaihissalam aqama alaikum alhujjata, telah menegakkan hujjah bagi kalian, kepada kalian, telah menyampaikan kepada kalian risalah, telah menasihati kalian di jalan Allah. Fala hujjata li ahadin yaumal qiyamati bi ayyakula ma balaghani syai'un. Maka enggak ada hujah bagi siapapun di hari kiamat kelak, dia menyatakan, enggak ada yang nyampe ke saya kok sedikit pun, saya enggak tahu apa-apa. Saya di dunia pelangak-pelongo aja. Ya, kecuali dia gila baru nanti. Dia nanti baru ada tempat tersendiri diuji dia. Ya. Maja'ani min nadhir, enggak ada kok pemberi peringatan yang datang pada saya. Ya. Dia enggak cari tahu. Jangankan dia, orang musyrik, dia beribadah pada Allah, tapi beribadah juga kepada berhala. Rasulullah SAW sudah diutus, tapi dia tahu ini keterangan risalahnya Nabi Ibrahim. Ada juga risalah Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, mati, punya anak, anaknya muslim, sahabat. Anaknya bertanya ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bapak saya berbuat kebaikan, beribadah, tapi juga dia berbuat syirik." Dan ketika engkau diutus oleh Rasul, dia udah mati. Gimana? Kata Rasulullah SAW, bapakmu di neraka. Ya, bapakmu di neraka. Kata orang tersebut, kaget. Maka Rasul menyampaikan, bapakmu dan bapakku di neraka. Lihat, bapaknya Rasulullah diponis sama Rasulullah apa? Di neraka. Ketika bapaknya Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib itu hidup, Nabi, oh, anaknya Nabi. Dia itu sebelum, ya belum. Ya, dia wafat. Tapi dia ada risalah Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Ibrahim. Kenapa dia enggak bertauhid, enggak bertanya? Banyak yang bertauhid, lihat pamannya Khadijah, ya, Warraq bin Nawfal bertauhid. Kenapa dia enggak bertanya? Gitu, paham enggak sini? Difonis sama Rasulullah, bapakmu dan bapakku di neraka. Enggak ada udzur. Bapaknya sendiri. Ibunya Rasulullah di neraka. Ini buat muslim ini. Bukan apa? Bukan majas, tapi di sini. Aman. Bukan. Ya, enggak usah peduli. Itu kan perkataan Syuuti. Majas. Majas togut. Suyuti berpendapat di salah satu muslim maksa untuk membela bapaknya Rasulullah di surga, ya. Untuk membela itu ditafsirin dulu. Kalau Ibrahim li abihi azar, azar itu paman. Jadi kalau ngucap abu-abu itu berarti paman. Paman Rasul jelas Abu Jahal, Abu Thalib. Yang muslim jelas Abbas, Hamzah. Ini jelas, ya. Rasul nyebut pamannya nggak pernah nyebut abi. Lihat dia panggil ke Abu Thalib, ya am, gitu kan. Ya am, bukan ya abi. Ya am, nggak usah peduli ini. Majas. Ya, syubhat dari Al Imam As-Suyuti yang diadopsi oleh mereka yang menerangkan demikian. Ya, lihat Rasul manggil pamannya apa semuanya. Ya am apa ya abi? Ya am. Gak ada ya abi. Mana riwayat Rasulullah manggil Abu Lahab abi, manggil Abu Jahal abi, manggil Hamzah abi, manggil Abbas abi. Hah? Ada gak? Bahkan Rasulullah pernah menyatakan Ya Abbas. Gak ada ya abi. Tahu pamannya kan? Ada bapaknya. Apalagi ke Abu Thalib. Udah paman ngasuh dari kecil lagi. Rasulullah itu diasuh dari kecil karena bapak ibunya udah enggak ada kan. Sama kakeknya diminta Abu Thalib, anaknya Abdul Muthalib. Asuh nih ponakanmu. Diasuh. Bahkan Abu Thalib lebih menyayangi Rasulullah dibanding anak-anak yang lainnya. Apalagi setelah tahu di Syam. Di Saudi Syam ikut diajak berdagang. Diajak tuh. Dia safar, yang diajak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya enggak ada. Diajak safar, dikasih tahu sama pendeta ahlul kitab, oh ini ada ciri kenabian ini di ponakanmu nih, hati-hati, jaga nanti dibunuh oleh orang-orang yang hasad dari kalangan Yahudi. Dia tuh di jalan dinaungi awan, hati-hati. Semakin sayang Abu Thalib kepada ponakannya, semakin sayang, semakin dia berikan perhatian. Anak-anaknya diberikan perhatian 5, poinnya 5, ke Rasulullah 100. Tapi Rasul manggil pamannya apa? Ya am, kula ilaha illallah. Ya am. Enggak pernah ya abi. Jadi keliru. Asyuti kalau dikatakan abi itu adalah maknanya apa? Mama. Rasul jelas menyatakan, "Inna abaka wa abi finnar. Your father and my father in the hell." Kan terjebannya begitu. Ya, nah ini ya nggak perlu ya. Cuman kita nggak perlu ngangkat masalah kepastian bapaknya Rasulullah apa di neraka itu. Ya sekalinya lewat aja. Ada bahasan itu udah. Jangan jadiin bahan topik dakwah. Topik dakwah kita tetap tauhid. Ya, bukan itu. Ya, itu sekalian lewat aja. Bukan inti dakwah. Menyampaikan ke orang-orang bapaknya Rasul di neraka. Ngapain? Ya. Enggak, bukan topik dakwah kita. Ya, mana lagi berikutnya? Mana lagi? Wa yakunu rasul fala hujjata li ahadin yaumil qiyamah ayakula bambalagani syai'un. Hatta al-kufar, sampai-sampai orang kafir ya tadi pun mereka pun mengakui ketika mereka dilemparkan ke neraka. Ya Allah Ta'ala berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika mereka dilempar ke neraka, mereka ditanya, apakah telah datang kepada kalian Rasul pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhiru. Tuh ngaku itu orang kafir. Iya. Rasul sudah datang. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai, dan kita katakan Allah enggak nurunin apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir. Kecuali kami berkata kepada Rasul, tidaklah kalian melainkan dalam kesesatan yang besar. Mereka berkata kepada Rasul, antum fi dhalal. Mereka berkata kepada Rasul, kalian ini dalam kesesatan. Fahum yukadzibuna Rasul wa yudallilunahum. Mereka mengkafirkan Rasul dan menyesatkan Rasul. Ini kuburiyun saat ini kuburiyun. Yang nyembah-nyembah di makam-makam, pesugihan. Ya, mau apa? Dikasih tahu dia galak. Dikasih tahu galakan dia. Dasar Wahabi. Gitu. Galak. Mau hujah apa lagi? Ya. Dikasih tahu, diberi peringatan, terus syirik. Ya. Habis peringatannya apa lagi kalau tidak dikatakan itu adalah syirik? Mau gimana lagi? Mau hikmah apa lagi? Ya, mau hikmah apa? Mau diajak? Ayo, gak usah berikan sesajilah kepada itu. Ya, kenapa? Kita mendingan kasih sedekah aja ke orang miskin. Oh ya udah. Tapi dia pasiennya syubhat apa? Boleh memberikan sesaji kepada selain Allah. Harus dikatakan gak boleh berikan sesaji kepada selain Allah. Itu syirik. Nah itu hikmah. Bukan hikmah itu sok lembut. Gak boleh. Apa? Jangan. Inilah sesekali kita makanannya buat kita kasih aja ke orang-orang ya, anak yatim, orang miskin. Ntar dulu. Ya. Benar gak kayak gini? Salah. Kenapa? Substansi tidak diberitahu kepada mereka. Apa substansinya? Memberikan sesaji kepada selain Allah haram. Syirik akbar. Ini substansinya ini. Ini poinnya. Mahal nizaknya itu. Kalau cuma diarahkan, mendingan kita buat sedekah ke orang miskin. Terus oke lah mereka ini, yaudah kita kan. Tapi dia masih punya keyakinan apa? Nanti. Kan ini orang miskin udah, besok berarti buat jin, buat nyerokidul, bawa rekso, buat pesugihan. Boleh, buat ratu pantai selatan. Hah? Boleh. Gak bisa kayak gitu. Mesti diterangkan. Paham gak sih? Taibarakallahu fiik. Ya, mana lagi tadi? Maka inilah hikmah. Ini udah dibaca belum? Belum ya? Nah, Bihar, coba baca Bihar. Rusul. Iqamatul hujjati alal ibadi wa hidayatu man aradallahu. Mana hadhihi hikmah fi irsali rusul iqamatal hujjati alal ibad wa hidayatan man aradallahu hidayatahu ar-rusulu yahdillahu bihim man yasha'u wa yuqimul hujjata ala man anada wa jahada wa kafara kama arsalna ila fir'auna rasula الرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون هو الملك ملك الجبار في مصر الذي في مصر في مصر مصر itu boleh munsharif boleh munsharif tapi seringnya boleh munsharif في مصر في مصر الذي ادعى الربوبية وفرعون لقب لكل من ملك Malakin malaikat. Oh, min malik. Malikin. Min maliki Misr. Yuqalu lahu Fir'aunu al-muradu bihi. Maliki Misr, jangan malikin. Raja mudah. Maliki Misr. Terus yuqalu lahu Fir'aunu. Al-muradu bihi huna Fir'aunu alladhi idda'a ar-rububiyyata. فقال أنا ربكم الأعلى فعصى فرعون الرسول وموسى كفر به فرعون كما قص الله في كتابه ما جرى بين موسى وفرعون وفرعون ومن تهى إليه أمر فرعون وقومه فأخذناه أي أخذنا فرعون بالعقوبة وهو أن الله أغرقه فأخذنا فرعون أي أخذنا فرعون بالعقوبة وهو أن الله أغرقه هو وقومه في البحر ثم أدخلهم النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فصار في النار في البرزخ. نعم. Terus baca berikutnya di sini. Siapa? Si Kais. Baca Kais. An-naru yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Hadha fil barzakhi qabla al-akhirati. Yuraduna 'alan nari subahan wa masa'an ila an taquma as-sa'ati. Sa'atu fa'il taquma. Ila an taquma as-sa'atu. Wa hadha dalilun 'ala 'adabil qabri. Waliyadu billahi wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-adabi ay shahidan qawiyan la hiwaratan lahuwat mana shahidan qawiyan mana situ ay shahidan qawiyan Wahyu mata Musa, kalau Allah syadul adab, terus? Syadikan kubian. Enggak ada dia. Terus? La siwaratan fi. Oh, mana ya? Syadikan kubian, la hawadata fihi, hawadata. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun shadidun hadhihi thalathatu uqubati al-ula anna Allah aghraqahum wa mahadhum an akhirihim fi lahdatin wahidatin athani annahum yu'adzabuna fil barzahi ila an taquma as-sa'atu ats-tsalisatu annahum idza ba'atsu yawmal qiyamati annahum bu'itsu idza bu'itsu yawmal qiyamati yadkhuluna ashaddal 'adabi yadkhuluna ashaddal 'adabi waliyadu billahi. Terus terakhir dibaca ini. Apa ilham? Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'alahu ashaddu min ma'ali qaum fir'aun li'anna muhammadan wa afdhalu rusul faman asahu taqulu uqubatuhu ashadda taqulu uqubatuhu ashadda terus akhadan wa bila ay shadidan qawiyan la hawadata fihi fakadhalika akhdhu rabbika idza أخذ قرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فهذه آية دليل على منة الله على منة الله علينا بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم محمد sallallahu alaihi wasallam ilaina wa annal ghoradu min irsalihi an yubayyina lana tariqal ibadati faman ata'ahu dakhala jannata waman asahu dakhala an-nar kama qala ala fir'auna dakhala alu kama dakhala alu fir'auna an-nar lamma asaw rasulahum Musa alaihi salatu wassalam fakadhalika aqdadu rusuli kulluhum hadha sabilahum wa hadha tariqahum. Nah, baik, dari mana tadi baca yang belum diterjemahin? Siapa yang dari tadi? Inilah hikmah diutusnya para rasul, yaitu menegakkan hujah kepada para hamba, juga sebagai petunjuk bagi siapa saja yang menginginkan, bagi siapa yang Allah kehendaki petunjuk. Maka rasul ya yahdillahu bihim mayyasha, maka Allah memberikan petunjuk kepada rasul, kepada siapa saja yang mereka yang Allah kehendaki. Ya, agar rasul ini menegakkan hujah bagi orang yang menentang, melawan dan kufur dan kafara, ya kafir. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus Fir'aun. Maka rasul yang dimaksud rasul di sini alif lam itu adalah Musa alaihi salam. Nah, yang dimaksud Fir'aun adalah Malik Jabbar, ya. Malik Jabbar raja yang sewenang-wenang ya, di Mesir, yang dia mengklaim punya rububiyah. Sedangkan Fir'aun itu adalah julukan bagi setiap raja Mesir. Kalau dikatakan Fir'aun, maka yang dimaksud di sini adalah Fir'aun yang dia mengklaim rububiyah, yang dia menyatakan ana rabbukumul a'la. Ya, ini Fir'aun yang berhadapan dengan Musa. Fa'asa Fir'aun rasulah. Maka Fir'aun tidak mau mentaati Musa. Ya. Kafarobihi Fir'aunu, ya, maka Fir'aun mengingkari Musa, sebagaimana yang Allah kisahkan, kama qasallahu di kitabnya di Al-Quran, apa yang terjadi antara Musa dan Fir'aun. Wa mantaha ilaihi amru Fir'auna wa qaumi, dan bagaimana keakhiran akhir ya, dari perkara, ending dari perkara Fir'aun dan kaumnya Allah ceritakan kepada kita, maka kita tahu mereka itu akhirnya apa? Diazab. Ya, kafir, ditenggelamkan. Fa akhadnahu Fir'auna, maka kami siksa Fir'aun dengan hukuman, yaitu Allah aghraqahu, menenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya ini di lautan, laut merah. Kemudian Allah masukkan mereka ke neraka. Mimma khati'atihim ughriqu, disebabkan karena kesalahan mereka, maka mereka pun ditenggelamkan. Fa udkhilu nar, maka mereka dimasukkan ke neraka. Maka jadilah mereka di neraka. Ya, di barzakh. Ya, alam barzakh itu fase sebelum fase akhirat, setelah fase kehidupan dunia. Artinya kalau orang mati dia masuk alam barzakh. Mau di kuburan, umumnya di kuburan, maka disebut adab kubur, ya, atau nikmat kubur. Mau dia di dalam perut ikan hiu, ya, mau di dasar lautan karena tenggelam, ya, atau badannya terpecah-pecah kena bom misalnya. Berkeping-keping badan dia. Nah, dia masuki fase berikutnya itu alam barzakh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah." Maka neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Inilah barzakh di sebelum akhirat. Ditampakkan kepada mereka neraka setiap pagi sore sampai hari kiamat kelak. Maka nah, dalil akan adanya adab kubur. Waliyatu billah. Ya, wa yawma taqumu as-sa'atu fa adkhilu, pada hari kiamat kelak masukkanlah ke kaum Fir'aun kepada asyadul adab. Maka inilah tiga hukuman, yaitu apa? Yang pertama, Allah menenggelamkan mereka, ya, wa mahahum an akhirihim fi lahdatin wahidatin. Mahahum apa? Mahayamhi artinya apa? Lupa saya. Mahayamhi apa artinya? Hah? Coba lihat kamu. Maha yamhi. Maha yamhi. Hah? Menghapus. Oh iya. Maka Allah menghapus mereka. Ya. Dalam dalam sekejap, satu waktu. Hah? Melenyapkan mereka. Maka Allah melenyapkan mereka. di satu waktu, sekali waktu. Yang kedua, bahwasanya mereka diadab di barzakh. Di barzakh. Mereka kan ada di dalam lautan itu kan. Sampai hari kiamat kelak. Yang ketiga, annahum idza buitsu, apabila mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka pasti masuk ke dalam adab yang paling pedih, waliyadzubillah. Demikian pula, siapa yang tidak mentaati Muhammad SAW, maka ending akhir kehidupan dia itu adalah lebih parah. Ya, tempat akhir dia adalah lebih parah daripada tempat Fir'aun. Karena Muhammad SAW adalah Rasul yang paling utama. Barang siapa yang tidak mentaati Muhammad, maka hukumannya lebih parah daripada hukumannya kaumnya Fir'aun. Akhdan wabila. Akhdan wabilan itu syadidan, kawiyan. Yang sangat parah, yang keras, ya, yang keras, yang kuat adabnya. Lam la hawadata fihi. Yang hawadata itu, hawadah itu orang Arab biasa ngucapin hawadah itu toleransi, kemurahan hati. Enggak ada sedikit kemurahan, enggak ada sedikit toleransi di sini. Kadzalika akhdhu rabbika idza idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Demikian pula adab Rabbmu apabila Allah mengadab suatu negeri yang negeri tersebut zalim, sesungguhnya adab Rabb itu sangat pedih, sangat parah. Maka inilah dalil atas karunia Allah kepada umat, kepada kita dengan diutusnya Muhammad SAW kepada kita. Wa annal gharada, bahwa tujuan dari diutusnya Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada kita thariqul ibadah, jalan ibadah. Maka barang siapa yang mentaatinya dia masuk surga, barang siapa yang tidak mentaatinya dia masuk neraka, sebagaimana Fir'aun masuk neraka. Tatkala Fir'aun tidak mau mentaati Rasul mereka, yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Demikian pula dengan para musuh-musuh Rasul. Semuanya mereka, kulluhum hada sabirum. Semuanya jalan mereka ini. Dan inilah torik mereka, metode mereka. Baik, nanti kita lanjut lagi di hari Rabu. Allah la yardha ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Subhanakum bihamdik syadullah ilan antas tabruka wa atubu ilaika.